Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa lahu wa lahu wa lahu wa lahu wa lahu wa ba'd. Ala subhanahu wa ta'ala rahimahullah ta'ala wa li ta'dili maratib. Dan ta'dil juga memiliki beberapa martabat, tingkatan. A'laha, tingkatan ta'dil yang paling tingginya adalah ma dalla ala bulughil ghayati fi, apa yang menunjukkan telah sampainya dia pada puncak ta'dil. Misal awthaqun nas, dengan isim ta'dil, awthaqun nas, orang yang paling thiqah, orang yang paling thiqah. Au ilaihi al-muntaha bitasbit, ya, kepadanya, kepadanyalah, kepada dialah muntaha yang akhir bitasbit. Tunggu kemudian martabat berikutnya, tingkatan berikutnya, ma ta'akkada bisifatin au sifatain, yang dikuatkan dengan satu sifat atau dua sifat. Misal thiqah, thiqatun thiqah, wa thiqatun sabtun, fulan thiqatun thiqah, atau fulan thiqatun sabtun, wa nahu dhalik. Wadnaha, dan tingkatan ta'dil yang paling bawahnya, ma ash'ara bil kurbi min ashalil jarhi. Tingkatan ta'dil yang paling rendahnya adalah yang mengesankan, mengesankan dekatnya dia dengan ashalil jarh, dengan jarah yang paling ringan. Ta'dil tersebut ta'dil yang hampir, yang mendekati, yang dekat dengan tingkatan jarah yang paling ringan. Misal salihun atau muqaribun atau yurwa hadithuhu atau nabi dalik, ya, yang ta'dilnya ada yang paling ringan, yang paling rendah, dan hampir mendekati jarah. Qala wa baina hadza, dan antara derajat yang tertinggi dengan yang terendah ini, maratibu, ada martabat-martabat lain, ma'lumatun, yang ma'lumah. Jadi kita berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa ishtaratu li qabuli ta'dili syurutun arba'atun. Dan disyaratkan diterimanya ta'dil itu ada 5 syarat. Kalau kemarin syarat terimanya jarah 5, kalau syarat terimanya ta'dil ada 4. Al-awal yang pertama, an yakuna min adlin fala yukbalu min fasiqin, ia diterima tadi itu dari seorang yang adil, tidak diterima dari seorang yang fasik, sebagaimana jarah tidak diterima dari seorang fasik, demikian juga ta'dil tidak diterima dari seorang yang fasik. Harus muncul keluar dari seorang yang adil. Yang kedua, an yakuna min mutayaqqidin fala yuqbalu min mughaffalin yaghtarru bi dhahiril hal. Yang kedua, tadi disebut dari yang mutayaqqid, yakni yang tahu keadaan seseorang ya secara detail. tidak terima dari Ghaffal. Ya, tidak tahu dari, tidak diterima dari Ghaffal yang yaktaru bidhahiril hal, yang tertipu dengan zahir keadaan seseorang. Ini bedanya mughaffal dengan mutaghafil. Kalau mutaghafil itu tahu perkara, tahu urusan, tahu keadaan seseorang, tapi dia pura-pura tidak tahu. Kalau mughaffal, ini memang dia tidak tahu sesuatu. Ia tertipu dengan keadaan, dengan zahir seseorang, sehingga tidak diterima dari mughaffal. Yang ketiga, an yakuna min arifin bi asbabihi, keluarnya ta'dil dari seorang yang tahu sebab-sebab ta'dil. Fala yukbalu mimman la yu'rafu mimman la ya'rifu sifatil qabuli waraddi, tidak diterima dari seorang yang tidak mengetahui sifat-sifat, ya, mana orang yang terima hadisnya dan mana orang yang tolak hadisnya. Seorang yang tidak tahu mengilmui siapa yang orang-orang yang sifatnya diterima hadisnya dan yang tidak diterima, harus dari yang arif, mengetahui asbab ta'dil. Al-khabis yang keempat, alaykuna waki'an ala man istahara bima yujibu radda riwayatihi min kadhibin aw fisqin zahirin aw ghairihima. Yang keempat, ta'dil tersebut tidak diberikan kepada orang yang masyhur dengan perbuatan yang mewajibkan ditolak riwayatnya. Ya, dia tidak bilang fulan thiqah, fulan sabit, fulan, ya, dengan ta'dil, padahal orang tersebut itu ishtahara, telah masyhur bima yujibu radda riwayati, masyhur dengan satu amalan, satu perbuatan yang wajib ditolak, mewajibkan ditolak riwayatnya. Misalnya apa? Min kadzibin, dia masyhur telah berdusta dalam hadis, masyhur telah memasukkan hadis. Au fisqin zahirin, atau masyhur dengan kefasikan yang zahir, dia terang-terangan berzina, dia terang-terangan melakukan dosa-dosa besar. Iya, dia bukan seorang yang adil. Karena telah melakukan kefasikan yang zahir. Au ghairihima, itu yang keduanya. Iya, yang apa namanya, menunjukkan dia itu masyhur dengan perkara yang wajib ditolak riwayat. Dia mengikuti satu kelompok, satu aliran yang menghalalkan dusta. Ya. Berikutnya, ta'arudu al-jarah wa ta'adil. Ketika ada pertentangan antara jarah dan ta'adil, satu imam menjarah imam yang lain menta'adil, bagaimana? Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ta'rifuhu, yang pertama pembahasannya, yang kedua akhwar. Qala ta'arudul jarah wa ta'adil an yudhkara rawi bima yujibu radda riwayatihi wa bima yujibu qabulaha. Ta'arud jarah wa ta'adil maksudnya si rawi tersebut, ada seorang rawi disebut dengan satu sifat yang menyebabkan ditolak riwayatnya. Fulan dhaif, misalnya seorang imam menyatakan fulan dhaif. Fulan iya. La yuktab hadithuhu. Wa bima yujibu qabulaha. Tapi juga disebut oleh ulama lain dengan sifat yang mewajibkan diterima riwayatnya. Nah, satu malah menyatakan fulan thiqah. Misal an yaqula ba'du ulama fihi, sebagian ulama menyatakan innahu thiqah, dia thiqah. Wa yaqula ba'duhum, ada sebagian lagi menyatakan innahu dha'if. Yang satu bilang thiqah, yang satu bilang dha'if. Bagaimana? Iya. Nanti kita baca. Wallahu a'lam bishawab.